بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، إخوانا في الدين وأخواتي في الله، رحمنا الله وإياكم وبارك الله فيكم، جزاه الله خيرا kepada الأستاذ عبد الرحمن المبارك على فوائد كثيرة yang telah disampaikan kepada kita dari masalah yang berkaitan dengan masalah menuntut ilmu, mawani', penghalang-penghalang di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Tentunya kita mengetahui dan kita menyadari bahwasannya ilmu agama merupakan perkara yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Ilmu agama merupakan perkara yang dengannya seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama barakallahu fikum adalah perkara yang dengannya pemiliknya disetarakan persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan persaksian para malaikat Allah Subhanahu wa taala terhadap kalimat tauhid, menunjukkan betapa mulia ilmu agama ini yang An-Nabi alaihi salatu wassalam pun telah menyebutkan perintahnya. Demikian pula dalam perkara keutamaannya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, merupakan ciri daripada ahli sunnah wal jamaah senantiasa menghidupkan kehidupannya dengan majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, melangkahkan kakinya menuju majalis al-ilm, dan ini merupakan kebiasaan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa yang telah diamalkan oleh para ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para tabi'in, para a'immatul al-huda, a'immatul muhaddithin sampai saat ini. Demikianlah barakallahu fikum, ahlu sunnah senantiasa cinta terhadap majalis al-ilm yang tentunya di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi rabbuh. Ikhwana fi din wa akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Adapun pada kajian pada kesempatan kali ini, kajian yang akan kami sampaikan masih berkaitan dengan masalah al-ilm. Tentunya barakallahu fikum, setiap perkara yang Allah Jalla wa'ala sebutkan perintahnya di dalam Al-Quran menunjukkan perkara itu merupakan ibadah. Menunjukkan perkara itu merupakan ibadah. Yang barakallahu fikum, masalah ibadah tidak akan dibiarkan oleh syariat ini seseorang di dalam mengamalkannya, tetapi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam pelaksanaannya, dengan tujuan barakallahu fikum diterimanya amalan ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami menukilkan pembahasan yang akan kami sebutkan pada pertemuan kali ini dari Kitabul Ilmi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kami akan menyebutkan satu fasal yang berkaitan dengan adabu talibil ilm, adab para penuntut ilmu. Tentunya barakallahu fikum, syariat ini tidak lepas dari pembicaraan yang menyebutkan berkaitan dengan masalah al-akhlak, al-adab dari setiap sisinya. Kita diajarkan bagaimana beradab, berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan bagaimana beradab, berakhlak terhadap diri kita. Demikian pula kita diajarkan dan beradab, berakhlak terhadap sesama manusia, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, terhadap kaum muslimin. Demikian yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah jalla wa ala di manapun engkau berada. Maka ini muamalah antara seorang hamba dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah kejelekan yang engkau lakukan, sayyi'ah, dengan al-hasanah, kebaikan-kebaikan. Tamhuha, yang mana kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Demikian pula wa khaliqin nas, yang kedua tadi merupakan muamalah, adab, akhlak seorang hamba terhadap dirinya, bagaimana dia bergaul dengan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah terhadap yang lainnya, terhadap manusia, dengan akhlak yang baik. Di dalam menuntut ilmu tentunya kita menunaikan adab, adab yang harus diperhatikan. Barakallahu fikum, yang disebutkan oleh al-alamah al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, talibul ilmi labudda lahu minat ta'addubi biadabin. Seorang penuntut ilmu wajib atas dia memiliki adab-adab, memiliki adab-adab yang harus ada padanya. Nadhkuru minha, kami menyebutkan di antaranya. Al-amrul awwal, yang pertama. Ikhlasun niyati lillahi azza wa jal, mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi ayyakuna qasduhu bi talabil ilmi wajhallah wa daral akhirah, mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu, yakni seorang penuntut ilmu memiliki tujuan di dalam menuntut ilmu wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dan negeri akhirat, bukan dalam rangka untuk perkara-perkara dunia, bukan dalam rangka agar dia dikatakan sebagai seorang alim, sebagai seorang talib, bukan itu tujuannya. Kalau itu akan membinasakan dia. Kalau tujuannya selain daripada ikhlas lillahi jalla wa ala, maka akan membinasakan dia. Tiga orang yang Allah jalla wa ala perintahkan para malaikat melemparkan mereka, menyeret mereka ke dalam neraka. Ketiga orang ini melakukan amalan-amalan saleh, berjihad di jalan Allah, mempelajari ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketiganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilemparkan ke dalam neraka. Adamul ikhlas, tidak adanya ikhlas di dalam beribadah. Li'anna Allah hatha alaih, karena Allah jalla wa ala menganjurkan dan memerintahkan perkara tersebut. Wa raghaba fihi, dan menterghib, menekankan perkara tersebut. Faqala ta'ala, Allah jalla wa ala berfirman, Di dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, berilmulah. Berilmulah kata Allah Jalla wa Ala bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun atas dosa yang engkau lakukan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa tsana'u 'ala al-ulama fil Qur'ani ma'rufun. Pujian-pujian yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an terhadap para ulama itu ma'ruf, diketahui. Ya, diketahui. Wa idza athna Allahu 'ala syai'in atau amara bihi sara ibadah. Kalau Allah Jalla wa Ala memuji sesuatu atau memerintahkan sesuatu di dalam Al-Qur'an, maka sesuatu itu merupakan perkara ibadah. Idzan, kalau demikian, fayajibul ikhlasu fihi lillah, wajib ikhlas di dalam perkara ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi ayyan wiyal insanu fi talabil ilmi wajhallahi jalla wa ala. Dengan meniatkan seorang penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza nawal insanu bi talabil ilmi syar'i an yanala syahadah liyatawassala biha ila martabatin aratbatin. Apabila seseorang meniatkan di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam menuntut ilmu agama ini, dia meniatkan untuk mendapatkan syahadah, ijazah, ya, untuk dia bisa sampai kepada martabah, ya, pada status sosial, kedudukan, na'am, punya embel-embel di belakangnya. Iya, dengan berbagai macam tulisan misalnya, na'am. Tujuannya itu, ya, tujuannya itu. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh tipe yang demikian Rasul alaihi salatu wasallam telah menyebutkan. Ya, man ta'allama ilman yabtagha bihi wajhullah Jalla wa ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannati yawmal qiyamah. Nas'alallaha salamal afiyah. Barang siapa yang menuntut ilmu, diperintahkan padanya untuk dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah dia mempelajari ilmu tersebut, tetapi melainkan dia memiliki niat untuk mendapatkan bagian daripada urusan dunianya. Dunia kan macam-macam, ya, untuk nyari titel misalnya, untuk mendapatkan urusan-urusan dunia yang lainnya, posisi dan jabatan, atau tujuannya untuk bisa mendapatkan posisi, ya, yang dengan itu bisa menghasilkan dunianya. Yang demikian kata Nabi alaihi salatu wasalam, lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha, maka dia tidak akan mendapati baunya surga pada hari kiamat. Ya, baunya surga dia tidak dapati, bagaimana dia masuk ke dalam surga. Wa hadza wa'idun syadid, dan ini ancaman yang sangat sangat tegas, sangat keras dari Rasul alaihi salatu wasalam. Wa innama dzakarna al-ikhlas fi awwali adabi talabil ilmi li'anna al-ikhlas asasun. Kami menyebutkan ikhlas pada awal adab di dalam menuntut ilmu karena ikhlas merupakan pondasi. Iya, kalau kita melihat kutub para ulama yang mereka tulis dari bab masalah-masalah di dalam ahkam syar'iyah, kalau itu bentuk pembuatan kitabnya mencantumkan ahadis Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, biasa pada hadis yang pertama akan disebutkan tentang hadisul ikhlas, hadis Umar ibn Khattab, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innamal a'malu binniyat. Iya, karena ikhlas merupakan asas, pondasi. Iya. Fa'ala talibul ilmi ayanwiya bi talabil ilmi imtithala amrillahi jalla wa ala. Maka wajib atas penuntut ilmu meniatkan di dalam menuntut ilmu imtithala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwasannya ini perintah Allah. Sehingga orang yang mukhlis itu tidak akan berubah keadaannya. Ya. Siapa saja yang memberikan pelajaran fawaid di dalam majlis itu, dia tidak akan memilih. Ini di antara penyakit penuntut ilmu adalah memilih-milih. Ya. Kalau Ustadz Fulan bolehlah, kalau Fulan enggak ikhlas dia dalam menuntut ilmu. Kalau yang ikhlas tidak demikian. Karena menuntut ilmu dia meyakini bahwasannya perintah dari Allah. Selama seorang alim tersebut, ini seorang pengaji itu, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, iya, dia duduk mendengarkan, mengkaji, mempelajari, menulis, mengamalkan, iya, ini penyakit barakallahu fiik. Orang mukhlis tidak akan demikian. Atau misalnya dia diberikan amanah untuk memegang satu amanah di dalam majelis ilmu, tentunya dia harus lebih dahulu, ya, atau dia harus mempersiapkan segala bentuk persiapan. Ternyata pada satu ketika amanah itu tidak lagi diberikan kepada dia, ya, jangan menjadikan dengan itu dia melemah di dalam menuntut ilmu. Orang yang mukhlis tidak akan melihat itu. Diberikan amanah, tidak diberikan amanah, menuntut ilmu adalah kewajiban yang saya butuh kepada ilmu agama. Dan ikhlas itu berat, barakallahu fikum. Naam. Butuh perjuangan. Ini. Li'annallaha jalla wa ala amara bil ilmi. Karena Allah jalla wa ala memerintahkan untuk berilmu kita. Iya. Untuk kita berilmu. Ilmu itu kata Ali bin Abi Thalib yang menjaga kita. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-mal tuhrisuhu. Kalau harta, engkau yang menjaganya. Kalau harta, engkau yang menjaga harta itu. Iya. Kalau terlihat ada uang cash misalnya di rumah, ya, mau lebaran pulang kampung kan takut, takut hilang. Gimana caranya uang ini bisa selamat? Ya, tersibukkan dia dengan menjaga uang tersebut. Mungkin disimpan di bank, ya, atau yang lain sebagainya. Terpikirkan oleh dia. Itu kalau harta. Engkau sibuk menjaga harta, kata Ali bin Abi Thalib. Wa amal ilmu yuhrisuk. Tapi kalau ilmu agama ini, ilmulah yang akan menjaga kamu. Iya, ilmu yang akan menjagamu. Dimanapun kau berada, ketika engkau berilmu, engkau bisa melangkah sesuai dengan perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak kebingungan dengan keadaan dan kondisi yang sedang ramai misalnya. Engkau tidak bingung dengan itu dalam bersikap. Karena apa? Terbimbing dengan ilmu yang ada padamu. Faqala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Allah jalla wa ala memerintahkan untuk berilmu, di antara dalilnya ayat yang kita sebutkan, ketahuilah, berilmulah, ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah ampun terhadap dosa-dosamu. Imam Bukhari menyebutkan di dalam babnya, babu al-ilmi qabla al-qawli wal amal, diambil dari ayat ini, al-ilmu fa'lam, berilmulah. annahu la ilaha illallah ini kan dengan lisan. Ya, pengucapan dengan lisan. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah. Oleh karena itu beliau mengatakan al-ilmu qablal qaul, sebelum berucap. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun atas dosamu. Kau bertobat kepada Allah, melakukan amalan saleh. Ya, sebelum engkau beramal harus dibangun di atas ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Fa amara bil ilmi fa idza ta'allamta fa innaka mumtathilun li amrillah jalla wa ala. Maka Allah memerintahkan untuk berilmu. Apabila engkau mempelajari ilmu, maka engkau telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini al-amrul awal, yakni ikhlasun niyyati lillahi jalla wa ala. Al-amru tsani, perkara yang kedua merupakan adab penuntut ilmu, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Mengangkat kejahilan, kebodohan yang ada pada dirinya dan yang lainnya. Naam. Di antara bentuk niat yang harus ada pada seorang penuntut ilmu, hendaklah di dalam menuntut ilmu dia meniatkan untuk mengangkat jahil, kejahilan yang ada pada dia dan yang ada pada orang lain. Barakallahu fikum. Ayanwiya bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsi wa an ghairi. Hendaknya penuntut ilmu meniatkan di dalam menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan, kebodohan yang ada pada dirinya dan orang lain. Jangan pernah kita merasa cukup dengan ilmu agama ini. Ya. Juga jangan pernah seseorang berpikir, sudahlah jangan terlalu mendalam di dalam belajar ilmu agama. Nanti mau apa-apa susah. Kalau kita sudah tahu hukumnya kan berat kalau kita mengamalkan. Nah, intabih yang demikian. Urusan dunia misalnya, jual beli, apalagi sekarang lagi marak ya, dengan berbagai macam jenis jual beli. Ya. Jangan sampai seorang ahli sunnah mengamalkan sesuatu perkara yang dia tidak berilmu sebelumnya. Ya. Itu akan terasa berat nanti. Dia melakukan satu perkara urusan dunianya, dia tidak berilmu dengannya. Ya. Karena jual beli dalam syariat perkara yang disebutkan ahkamnya, dia masuk padanya, dia ikut, ya. Dia belum tahu hukumnya, ya. Belum tahu, terkadang terlanjur atau memang jangan cari tahu, sudah dia bergulat di dalamnya, wah masya Allah, ribhunya, keuntungannya besar bagi dia, ya. Satu ketika mungkin diingatkan atau tersadarkan, ternyata tipe atau model cara yang dia lakukan adalah cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Itu akan berat bagi dia. Diuji iman dia. Ya. Karena apa? Ketika dia harus meninggalkan itu semua, hilang juga dunia dia. Padahal dia tahu hadis man taraka syai'an lillahi awadhallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Tapi hati ini amarahu bisu, hati ini mengajak kepada kejelekan asalnya. Di sini diuji keimanan dia. Tahu dia hadis itu, tahu dia perkaranya adalah haram, tapi dunialah yang mengalahkan dia. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan di dalam hadis Ka'ab bin Iyad, afan Ka'ab bin Malik, riwayat Imam Tirmidzi, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian dan cobaan, dan ujian umatku, kata Nabi alaihi salatu wasalam, adalah harta. Itu ujian, ya. Dan itulah yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lian al asla fil insani jahlun al jahlu, karena asal manusia itu bodoh. Wa dalilu dzalik qauluhu ta'ala, dalil yang demikian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allahu jalla wa ala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, ya, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sedikit pun, dalam keadaan kalian jahil, ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, lalu Allahu jalla wa ala ciptakan untuk kalian as-sam'a penglihatan, al-absar afwan sam'a pendengaran, al-absar penglihatan, wal af'idah dan qulub hati ini. Oleh karena itu di antara yang disebutkan oleh al-mufassir, kalau tidak salah Ibnu Katsir menyebutkan ketika Allahu jalla wa ala menyebutkan di dalam ayat yang lainnya, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhall ulaika humul ghafilun. Iya. Sungguh kata Allah jalla wa ala, kami penuhi neraka jahannam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak bisa mengambil manfaat dari hati yang Allah telah berikan kepada mereka. Lahum ayunun la yubsiruna biha, mereka memiliki pandangan tetapi tidak bisa melihat kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka memiliki adhan, ya, penglihatan, afan, pendengaran, telinga, tetapi mereka tidak bisa mendengar al-haq. Ulaika kal an'am, mereka seperti an'am. An'am itu binatang ternak yang manut, ya, binatang ternak mesti ikut kemana digembalakan. Kata Allahu jalla wa ala, bal hum adhall, bahkan mereka lebih sesat, ya, karena manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul ghafilun, mereka orang-orang yang lalai. Di antara ahli tafsir menyebutkan kenapa Allah mengatakan lahum qulubun, lahum adhanun, lahum ayunun, karena tiga panca indera ini, ya, tiga perkara ini merupakan nikmat yang Allah berikan pada jasmani seorang hamba, yang dengannya tiga perkara ini, mata, penglihatan atau pendengaran, hati ini merupakan sebab seseorang mengetahui kebenaran, iya, dengan tiga anggota badan ini. Dia bisa mengetahui, melihat, dia bisa mendengar. Iya kan? Berapa banyak para sahabat yang masuk ke dalam Islam karena mendengar ayat-ayat Allah. Iya. Nah, ketika Allah Jalla wa'ala berikan tiga anggota jasmani ini pada seorang hamba, ternyata mereka tidak bisa mengambil manfaat dari tiga jasmani ini, balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat. Dalam ayat ini Allah mengatakan hukum asal manusia dilahirkan dalam keadaan jahil, lalu Allah jadikan untuk mereka as-sam'a wal absara wal af'idah, pendengaran, penglihatan dan hati. La'alakum tashkurun, agar mereka atau agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kalian berilmu, ya, dengan tiga anggota badan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Wal waqi' yashhadu bidzalik, ya, dan kenyataannya yang terjadi yashhad bidzalik, menjadi saksi akan hal yang demikian, ya. Fatanwi bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsik, hendaklah engkau meniatkan di dalam menuntut ilmu mengangkat kejahilan dari dirimu. Wa bidzalika tanalu khasyatallah. Dengan itu engkau akan mendapati rasa takut, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang disertai dengan amalan. Nah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja ya, innama yufidul hasr, memberi pembatasan, hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama, ya, para alim. Fatanwi raf'al jahli an nafsik li'anna al-asla fikal jahlu. Engkau meniatkan mengangkat kebodohan pada dirimu karena asal yang ada padamu adalah jahil. Fa idza ta'allamta wasirta minal ulama intafa'ankal jahlu. Apabila engkau mempelajari ilmu agama ini dan engkau menjadi seorang yang mengetahui ilmu agama ini, maka kejahilan itu terangkat padamu. Wa kadzalika tanwi rafal jahli anil ummah, demikian pula engkau mengangkat kejahilan dari umat ini. Wa yakunu dzalika bita'lim bisyatal wasail litanfa'an nasu biilmik. Demikian pula engkau mengangkat kejahilan yang ada pada umat ini, ya, bisa dengan memberikan pengajaran ilmu agama dengan berbagai macam wasilah. Naam. Dijadikan manfaat untuk menyebarkan ilmu agama. Demikian sehingga manusia mengambil manfaat dari ilmumu. Ya. Dan tentunya barakallahu fikum, yang penting untuk diperhatikan tidak melulu, ya, apalagi terhadap kaum muslimin. Ya. Terkadang seseorang mendapatkan hidayah mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wasilahnya atau sebabnya bukan karena duduk di majelis ilmu. Iya. Terkadang dia melihat perangai dari seorang ahlu sunnah yang mungkin satu tempat tinggal dengannya. Dia melihat bagaimana akhlaknya. Ini pun memiliki peran yang sangat penting yang menjadikan mereka bisa menerima sunnah, bisa mengetahui hakikat daripada sunnah. Maka ini pun memiliki peran yang sangat penting. Iya. Kita memiliki kecemburuan, keinginan besar agar kaum muslimin bisa mengenal sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Jangan seseorang menargetkan harus mereka duduk di majelis. Bagi seorang ahlu sunnah yang mengetahui bagaimana pentingnya ilmu, perkara yang mudah. Tapi bagi seseorang yang belum paham bagaimana pentingnya ilmu agama ini, ya, tentunya harus mengambil hati dia agar dia cinta kepada ilmu agama ini. Dengan akhlak dan adab, ini perkara yang penting untuk diperhatikan. Barakallahu fikum. Jam berapa? 10 lagi. Wahal min syartin naf'il ilmi an tajlisa fil masjid fil halaqah aw yumkinu an tanfa'a an-nas bi ilmik fi kulli hal. Ah, kata Syekh, apakah merupakan syarat manfaatnya ilmu itu, ya, engkau duduk di masjid pada sebuah halaqah seperti kita ini, apakah itu syarat? Atau memungkinkan manusia mengambil ilmu darimu pada setiap kondisi? Kata Syekh, al-jawab bithani, yang kedua. Artinya apa? Ilmu itu tersebarkan tidak mesti dengan halaqatul ilm. Tentunya ini merupakan salah satu dari majlis yang Allah Subhanahu wa taala telah puji padanya, yang telah dipuji pula oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Tapi ini bukan batasan. Ya. Pada setiap kondisi keadaan, ilmu bisa tersampaikan kepada manusia. Bisyartin, dengan syarat, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, seorang yang menyampaikan ilmu, perkara agama kepada orang lain, hendaklah dia bisa mengetahui bobot, kondisi, keadaan orang yang akan disampaikan ilmu tersebut. Nah. Yang kedua, hendaklah dia melihat jenis ilmu yang akan dia sampaikan, tentunya dengan bahasa yang mudah untuk diterima oleh yang mendengarkan ilmu yang akan dia sampaikan. Nah ini penting. Ya. Oleh itu kata Syekh rahimahullahu taala, pada setiap kondisi, di mana saja, selama engkau bisa memberikan manfaat dengan ilmu agama ini, lakukan. Ya, di kendaraan, ya, di jalan, di tempat-tempat umum, ada kesempatan bisa, ya, berkomunikasi dengan orang lain. Ya, tentunya awal pertemuan tidak langsung mengatakan, Pak, Allah memerintahkan ini Pak. Kan tidak demikian. Mungkin bertanya, gimana kabarnya Pak, dari mana Pak, mau kemana? Biasanya ada yang nyambung, ya. Ada yang nyambung tuh kabelnya. Oh, satu daerah Bapak sama saya. Ah, masuk. Ya kan. Atau bisa minta nomor HP-nya. Ya. Yang setelah itu mungkin bisa berlanjut dengan memberikan manfaat dari ilmu agama ini. Nah, ini kan manfaat. Ya. Jadi bukan syarat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Tapi halaqah ilmu merupakan kebaikan yang besar tentunya. Tapi tersebarnya ilmu tidak sebatas di halaqal ilm. Ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang kita sebutkan. Li'anna Rasul alaihi salatu wasalam yaqulu ballighu anni walau aya. Karena Rasul mengatakan sampaikan dariku walaupun satu ilmu. Ini bukan syarat. Seseorang menyampaikan ilmu harus dia memiliki seluruh ilmu di dalam agama ini. Tentunya tidak akan mampu siapapun. Iya. Barakallahu fikum. Seorang dari lahir sampai meninggalnya sudah belajar ilmu agama, tidak akan dia bisa mencakup seluruh ilmu agama di dalam syariat ini, karena begitu luas. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dia memiliki satu ilmu di dalam agama ini. Dia mengetahui apa yang diinginkan dari ayat ini atau dari hadis ini. Dia paham sisi pendalilan ayat ini atau hadis ini. Bagaimana penerapannya? Dia bisa menyampaikan itu kepada orang lain. Tentunya dia memahami terlebih dahulu. Jangan sampai dia salah di dalam memahami satu ilmu, satu ayat atau satu hadis, dia sampaikan kepada orang lain pun salah di dalam memahaminya. Barakallahu fikum, dikarenakan dia. Dari sini dibutuhkan untuk mempelajari ilmu tersebut. Udah ya? Wallahu a'lamu bissawab. Dua poin yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini, ada beberapa poin yang beliau sebutkan di dalam masalah adab thalabul ilm. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kesempatan untuk menyebutkan poin-poin yang berikutnya. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.